dua berdua, kita menjalin cinta baru matangga. Namun yang sengsara indah kunjungnya rada menimpa kita. Usah cemek lapuan pada batik yang kau. Sumatera dan juga Pulau Jawa. Di Batehi Selat Sunda alat tertuang di dalam sejarah. Cintanya kita ada jarak panisa depa bedaan suku jo agamo alam menjadi fata morgana. mande yo jarro. wala na saya. Usah manangin ba ibo-ibo hari lalari malam lalo wala na saya. Ayah tarangi ayah mapato na mabalina jo hati ayah kuika. dijuluk tinggalan sayu di ulai talinya putui mangkona jatua dua katangan ditempuaknya tago mamacinya diharap angin barambui ulai gape kadiri dipandai orang yo manyam rana tapian tinggallah kasih jo saya gambar di hulu tando ka hujan usalam biarkan balina hibo hibo di badan tabuang delak pakaiin pandukung baak kasanang dirantau urang baak kasanang dirantau urang baak kasanang dirantau urang ang sagalo pasaniya kabuo sagalo pandangan rintia ai ang mato balinangan gumam mangumam isa nang tatahan dalamnya sanang denay batingakan jago badan.